Lukas pasai sikurung blah. Wate Isa katruh uyeriko hanage piuh gejak laju lambandanyan. Lambandanyan najiduk sidro ureng ule kawan tukang kutip cuke nyang kaya raya. Nanurengnyan Zakeus. Urengnyan mehetat kena nging so Isanyan. Tema sabab ureng lain yang na disinan jai lumpah rame dan jih kedro pane. Sampo hana hase jikalon Isa. Urengnyan hana putuh asa. Jibedoh inan laju jiplung uku lebih awai jih nibak ureng lain. Dan laju jiek atuh bak kaye. Mangat je jitemenging Isa yang hana triple truk kenan. Wate Isa ka truk bak bineh bak kaye nyan. Gop nyan genging watuh dan ohluh nyan laju gepegah. Hei Zakeus, tron laju bubagah. Sebab pulun kena jak urumuh gata uronyo. Banji dengoh habanyan, Zakeus rojang tat jitrun ngon ate nyang galak tat. Laju jijak merempok ngon Isa. Ban mandum ureng yang na disinan dan jinging hai nyan ate awak nyan tunu lumpah na. Awak nyan jipegah lagi nyo. Ureng nyan jijak mejame rumah ureng yang hanaget. Oleh nyan, lam rumah jih nyan, Zakeus jidong dan laju jipegah ubak Isa. Tuhan, setengah ada ulun nyang lenyau, lun sedekah ke ureng gasin. Dan saumenteng yang kalih ulun pengut, tuma lun bayi lom ke ureng nyan, pet ge ganda. Dan laju gepegah le Isa. Ba uronyo, gata dan ban mandum keluarga gata, ka gepeselamat le potu Allah, dan geberi udip yang baru. Sabab gata pih keturunan Nabi Ibrahim. Anuk manusia teka, kegejak mita dan gepeselamat ureng yang sisat. Isa kecali teralom saboh misa di ke ureng-ureng yang mantong jidengo gopnyan mepegah haba. Sabab bawatenyan gopnyan karap ngon Yerusalem. Dan di ureng rame jipike bahwa Allah tema laju gemat perintah sibago raja lamdonya nyo. Isa laju gepegah. Nah sidro ureng bansawan jijak unang roji uh makesut ke jijak trimong roji tebay adjit keraja. Olehnyan laju jiwo. Si golom jijak, lebih ile ji pesapat si plurro namit ji. Uba awaknyan laju jijo masing-masing saboh ke peng-peng me. Jak mekat ke ngon pengnyo si golom ulun wo. Ken ureng bangsawanyan uba namitnyan. Tema penduduk nangronyan hana galak ke gopnyan. Dan kalepah gopnyan gejak, awaknyan laju ji kirim utusan ke ji pegah. Kamu hana kamu tem urungnyo jid keraja kamu. Tema bangsawanyan tetap tebaiat jid keraja. Olehnyan laju jigisa unang groji. Dan menantro urumohji laju jipesapat ban sipluh dro namidji nyang kaji beri si kepeng-peng meh buno kena jitepu padupna laba nyang jitemai le awaknyan. Namid nyang pun jimehadap dan laju jipegah. Polun. Saboh kepeng-peng meh nyang po beri ba ulun nyan ka ulun pujut sipluh. Jeroh tat ken bangsawan nyan. Gata pelayan nyang get. Sabab lam hai-hai nyang ubit gata jit tepercaya. Ulun angkat gata jit ke ureng nyang mat kuasa atau sipluh boh banda. Pelayan nyang kedua ji mehadap si raji pegah laginyo. Polun si kepeng-peng meh nyang po beri ba ulun ka ulun pujut limong. Ubak pelayan yang rajanyan laju gepegah. Gata jid ke ureng yang mat kuasa atuh limong boh banda. Pelayan yang lain teka dan jipegah tema lagi nyo. Polun, nyo peng drone. Peng nyo ulun kebah lam ija sinungku. Ulun temakut ke drone. Sabab drone ureng yang paling kruh. Drone necok pumantong yang kon ata drone. Dan drone necok wase yang bukon drone pula. Rajanyan laju jikun ke namit jihnyan. Kah pelayan yang jihud. Pakriban lagi gata pegahnyan laju temalun hukum gata. Gata tetepu ulun ureng yang paling kru. Ulun cok pu yang bukon atra ulun. Dan lun cok wase bak tempat yang hana ulun pula. Menyemenan pakon hana kah jok pengnyan bak ureng yang pebungong peng. Mangat watelun gisa pengnyan jik lun cok lem tema mesigo ngon bungong jih. Olehnyan rajanyan laju jipegah ubak ureng-ureng yang tengoh jidong disinan. Cok pengnyan bak jaroji dan beri laju ubak pelayan yang nasi puluh pengmehnyan. Temale ureng-urengnyan dipegah. Polon, jihnyan kana siplo. Ijawab le rajanyan. Ingat, urengnyan kana ke urengnyan tema teberi lebih jailom. Tema urengnyan hana sapuna, punyang nani bak jihnyan tecoklom tema. Dan jinonyo gata bah ke musuh-musuh ulonnyan, nyang hana jitem ulon jit ke raja ji, pemate ke jihnan ban mandum di kelun. Oh kalau gepegah ban mandum nyan le Isa, gop nyan laju gejak di keawak nyan, getuju u Yerusalem. Wate katruk bak bineh Betfage dan Betania di Bukit Jaitun. Laju geyu bak dua dro murid gop nyan, mangat jejak lebih awai ni bak gop nyan. Gata jak ke laju u gampung nyang na di kunyan. Ken Isa u bak awak nyan. Menyogata kata tamong kenan, inan entuk gatanging na saboh anak kelede terikat. Keledenyan hantom lom jipasang legop atuh rungji. Gata peluh laju keledenyan dan gata ba keno. Menyona ureng jitanyong ubak gata, kepu gata peluh keledenyan, gata pegah laju. Tuhan yang perle keledenyo. Bandua dro murid isanyan laju jijak. Dan laju merempok ban mandum lagi nyangka gepegah le isanyan. Tengoh awak nyanji ploh talo anak keledenyan, ureng po keledenyan laju jipegah ubak awak nyan. Kepe gata peluh anak keledenyan? Awak nyan laju jijawub. Tuhan yang perle. Dan anak keledenyan laju jiba ubak Isa. Oleh nyan, awak nyan laju jikebah baje jubah droji atuh keledenyan. Dan jitulong laju Isa geik atuh keledenyan. Tengok gop nyan gejak, sira geduk atuh rum keledenyan. Diureng rame, laju jileng baja jubah jih atuh rotuh raya. Wate Isa karap truk u Yerusalem, bak rotuh nyang tetron u Bukit Jaitun. Ban mandu murid-murid gop nyan yang rame nyan, jimehoi-mehoi sira jipujo poti Allah. Dan jilake terimong gasih ubak gop nyan, sabab ban mandum yang ajaib ke awak nyan kalon. Awak nyan jimehoi-mehoi. Teberi ke berkat raja yang kekak atenan Tuhan. Sejahtera ke lang syurga dan terpujo ke kota Allah. Na paduk dro ureng Farisi, lam kawan ureng rame nyan, laju jipegah ubak Isa. Bapak gure, neyu ke murid-murid bapak jit jisengap? Gejawab le Isa. Percaya ke? Munyo awak nyan sengap, bate-batenyo temajikli. Wate Isa kamu tamahrap ngon Yerusalem, dan kekalon bandanyan, gop nyan laju gemo. Kun gop nyan. Bit wuh tat, bit-bit jero. Munyo uronyo gata tatepu, punyang je teba ubak bud dame, tema watenyo gata hanadeh gata kalon. Gata tema tarasa saboh masa, musuh gata jipeget pagu ke ampeh ban sekeliling gata. Awak nyan temaji kepung gata dan jipesak gata ujib-jib sago. Awak nyan temaji pehancur gata mesigo ngon penduduk gata. Dan hana mesi anuk batepi yang na tinggai mesusun nibak tempat ji. Sabab gata hana tak perhati wate saat ji potu Allah teka kegejak peselamat gata. Isa laju getamong lambait Tuhan dan geuse laju bubena ureng mekat lambait Tuhan nyan. Lam Alkitab na tetulih. Keun gop nyan kubak awak nyan. Na tetulih lagenya. Allah mefirman. Bait ulun temajut ke bait tempat medoa. Tema legata kata pejut ke wu ureng semamun. Tip-tip uro Isa ge semubut lambait Tuhan. Imum-imum ule dan gure-gure agama menancit ngon pemimpin-pemimpin Yahudi kananit kena jipoh mate gop nyan. Tema le awak nyan hana jiteme ilah pakriban cara jipoh mate gop nyan. Sabab ban mandum ureng hana putuh-putuh jidengo gop nyan pegah haba dan mekenong tat ubak pupu nyang gop nyan pegah.